وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقال الناظم رحمه الله تعالى: وشرط عقد كونه من مالكي وكل ذي ولاية كالمالكي. Dan syarat sahnya akad adalah dilakukan oleh orang yang memiliki, dan semua orang yang memiliki kekuasaan itu kal maliki, bagikan orang yang memiliki. Penjelasannya, syarat akad adalah dilakukan oleh orang yang memiliki, maksudnya memiliki akad tersebut. Wa hadza yashmul, dan ini mencakup semua akad, baik akad tersebut adalah akad jual beli, sewa menyewa, jaminan, wakaf, wadiah, titipan, ariyah, pinjaman, maka semua akad isytarat, disyaratkan antakuna min malikin, dilakukan oleh orang yang memiliki. Paman akad akdan, dan siapa yang melakukan akad padahal dia belum memilikinya, maka akadnya adalah batil, akadnya batal, tidak sah. Dalilnya adalah firman Allah: wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, cara yang tidak benar, kecuali berupa perdagangan antara diminkum dengan dasar saling ridha di antara kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu: la tabi' ma laisa indaka, janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu. Fa hadza yadullu, maka hal ini, hadis kali ini menunjukkan bahwa seorang manusia tidak boleh membelanjakan, menjual sesuatu yang laisa lahu, bukanlah miliknya, wala yamlikuhu, dan dia tidak memilikinya. Demikian juga Allah berfirman oleh orang-orang yang beriman: jika kalian tadayantum, jika kalian mengadakan transaksi yang tidak tunai, dainin, tidak tunai, ila ajalin musamman, sampai batas waktu yang telah ditentukan, faktubuhu, maka cakaplah. Wasiyakul ayat dan konteks ayat menunjukkan labuda aruslah ayakuna hadal abdu, akad ini diantara dua orang yang memiliki. Wa amat ta'lil, adapun alasan logika bahwasanya orang yang syarat sah akad adalah dilakukan oleh orang yang memiliki akad, adalah seandainya diperbolehkan mengadakan akad orang yang tidak memiliki akad, la'adda dhalika, bisa hal tersebut menyebabkan terjadinya perselisihan dan kekacauan. Wasar, dan jadilah setiap orang ingin menjual milik orang lain. Di yabi'uhu, dia jual tanpa dia memiliki kekuasaan atas benda tersebut. Maka aturan yang membuat kekacauan semacam ini tidak mungkin diajarkan atau dibawa oleh syariat Islam, tidak mungkin diridai oleh syariat Islam. Dimayasul, karena akan mewujudkan fasadil qulub, kerusakan hati, maksudnya kejengkelan, watafakul ummah, dan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat. Wa min amtsilati dzalika, di antara contohnya adalah seandainya ada seseorang yang menjual barang yang bukan miliknya, maka jual beli tidak sah, walau utama, meskipun telah lengkap, ijab dan qabul, telah diketahui harganya dan telah diketahui barangnya, bahkan telah terjadi saling serah terima. Ini tidak sah karena barang itu, karena orang yang menjual bukanlah orang yang memiliki barang, itu barang milik orang lain, motor punya orang, tanah milik orang. Demikian pula la rahana lidainin alaihi, seandainya seorang itu menyerahkan jaminan untuk utangnya, padahal barang yang jadi jaminan, padahal orang ini tidaklah memiliki barang yang dijadikan jaminan, maka jaminannya, akad jaminan di sini tidak sah. Demikian pula lau tafarra'a, seandainya orang itu nyumbang sedekatan al-faqir dalam bentuk sedekah kepada orang miskin atau hadiah iman yatlubu mawajjatahu kepada orang yang si pemberi hadiah ini tidak mencari rasa cinta orang yang diberi hadiah atau yang lainnya, maka sumbangan semacam ini tidak sah karena ini tidak dilakukan oleh si pemilik barang yang disumbangkan. Demikian pula seandainya ada seorang yang menjual orang merdeka, maka ini adalah jual beli yang tidak sah, meskipun orang merdeka itu anak laki-lakinya sendiri atau bapaknya atau saudaranya, karena dia tidak memiliki kewenangan memiliki hak milik atas orang tersebut, karena orang merdeka itu tidak dimiliki. Demikian pula seandainya menikahkan anak perempuan orang lain, maka akad nikah tidak sah karena dia tidak memiliki kewenangan untuk itu. Faqis ala hada, dan kiaskanlah atas hal ini baqiyat al-uqud, transaksi-transaksi yang lainnya dengan semua bentuknya. Wa zahir kalami nazim, dan perkataan pembuat nazam menunjukkan bahwasanya akad idza waqa'a, jika terjadi, jika dilakukan min ghairi malik, bukan pemilik barang atau pemilik akad, maka tidak sah, meskipun pemilik barang ternyata membolehkannya. Nah, ini yang disebut yu'rab, dikenal oleh para ulama dengan istilah tasarruf fuduli atau baik fuduli, menjual barang milik orang. Ternyata setelah diketahui pemilik barang, si pemilik barang ridho kalau barangnya dijualkan. Nah, kalau zahir perkataan nazim, baik fuduli ini tidak sah. Wal mas'alatu fiha tafsil, namun hukum permasalahan ini yang tepat adalah dirinci. Rinciannya tasarruf fuduli itu ada beberapa macam. Macam yang pertama adalah tasarruf fuduli, baik fuduli yang diizinkan oleh syariat. Kemudian yang kedua adalah jual beli fuduli yang da'at ilai darurah, tuntutan kondisi darurat. Kemudian yang ketiga, baik fuduli yang tidak diizinkan oleh syariat dan bukan tuntutan kondisi darurat. Akan tapi cuma berdasarkan siqatal insan al-mutasarrif binisbati lil malik, si manusia yang melakukan transaksi jual beli ini yakin, punya kepercayaan binisbati lil malik, kalau pemilik akan mengizinkan, dia yakin tasarrafa, maka dia ya, melakukan transaksi. Ya, ada tiga macam, tiga jenis baik fuduli. Pertama, baik fuduli yang diizinkan oleh syariat, contohnya adalah luqatah. Ada orang nemu emas 1 kilo di ring road, sudah diumumkan setahun, maka ini barang milik siapa? Milik orang. Bolehkah dijual? Ternyata syariat membolehkan jika telah diumumkan setahun. Tidak tamma alaiha haulu, jika telah genap 1 tahun, walam yu'tsar, dan tidak diketahui dan tidak dijumpai pemiliknya, maka Nabi SAW mengizinkan untuk distingfaqiha, untuk menguangkannya. Namun jika datang satu hari datang pemiliknya, yauman yadari, satu hari datanglah pemiliknya, maka wajib bagi orang yang menemukan emas 1 kilo tadi, ayat manaha lahu, untuk memberikan ganti rugi. Untuk ya, punya kewajiban doman ganti rugi. Namun ganti rugi yang diberikan tidaklah memberikan ganti rugi ala ma wajada, sama persis ketika ditemukan. Namun ganti rugi untuk luqatah adalah ala adna sifatin, adalah dalam sifat yang paling rendah, kanat alaiha, yang ada yang di yang terjadi pada barang tersebut, indal idni bil infaq, ketika terdapat izin untuk diuangkan, yaitu ketika setelah satu tahun. Kalau contoh mas mungkin kurang menggambarkan. Ini contohnya barang motor. Handphone mahal, jatuh di pinggir jalan, handphone ini harganya misalnya 7 juta. Selama diumumkan selama setahun kan nilainya sudah berkurang. Nilainya sudah berkurang. Maka kemudian setelah setahun itu diuangkan, setelah itu satu tahun setengah setelah ditemukan uangnya datang. Maka ganti ruginya adalah ganti rugi pada saat pertama kali ditemukan dan pada saat pertama kali dia kehilangan barang, ataukah ganti rugi barang dalam kondisi setelah setahun. Maka bisa dijelaskan oleh Muslimin rahimahullah ta'ala bahwasanya ganti ruginya adalah ganti rugi barang dalam kondisi setelah satu tahun. Input setelah satu tahun di tempat ini gimana kondisinya, gimana harganya, atau masih 7 juta setelah setahun, harga itu sudah turun jadi 5 juta. Nah, ganti ruginya 5 juta, enggak 7 juta. Ketika jatuh harganya masih 7 juta, itu sudah 5 juta, maka 5 juta yang jadi patokan. Kalau adina sifat, sifat yang paling rendah, kondisi yang paling rendah. Kemudian yang kedua adalah baik fuduli mada'at al-hajah wa durwa, karena tuntutan kebutuhan dan kondisi darurat. Contohnya adalah seorang menjumpai luqatah. Yang luqatah ini seandainya berkiat, seandainya dipertahankan sampai setahun rusak. Luqatahnya apa? Semangka, buah-buahan, pewakih buah-buahan. Luqatahnya semangka jatuh, rambutan jatuh, ini durian jatuh, mobil bawa durian. Ini luqatah, gak bisa diumumkan, tapi gak bisa diumumkan setahun dan semacamnya. Fauna lahu ayat tasarafa biha, maka orang yang menemukannya boleh membelanjakannya. Ma'anaha, padahal barang ini belum masuk dalam hak kepemilikannya. Akan tapi da'at ilaih darurah, inilah peruntukan kondisi terpaksa. Maka dia boleh memakannya atau menjualnya. Dan seandainya pemilik barang itu dia ketemu dengan pemilik barang, dia wajib menggantinya. Contoh yang lain adalah lau mata insanun fi barin, ada seorang yang mati di tengah-tengah daratan. jauh dari perkampungan. Mubalig. Punya daratan jauh dari perkampungan. Dan bersama orang ini dia lagi safar di tengah-tengah jalan jauh dari perkampungan meninggal. Bersamanya harta yang tidak mungkin hamluhu ilal balad, ya, dibawa ke kampung. Para al-hadirun, maka orang-orang yang hadir menghadir jenazahnya menilai untuk menjual barang tersebut, kemudian duitnya lah yang dibawa ke kampung. Pada tasarruf min ghairi malikin, maka di sini ada membelanjakan harta tidak dilakukan oleh pemilik, tidak pula orang yang diberi wasiat, akan tetapi karena kondisi darurat. Dan contoh yang lain sangat banyak. Kemudian yang ketiga adalah baik fuduli, bukan karena tuntutan kondisi darurat, tidak pula berdasarkan izin syariat. Namun seorang itu telah ia mengetahui bahasanya pemilik mobil ini memang ingin menjual mobilnya, lalu datanglah seseorang ingin membelinya. Fa'atafiha, lalu dia memberikan, menyerahkan pihak untuk mobil itu samanan kasiran, harga yang banyak. Yuktabar ghibtotan, yang ini dinilai ghibtot, dinilai sebagai keberuntungan. Kita tahu ada orang mau jual mobil ini, lalu datanglah orang yang mau menawar dengan harga yang sangat fantastis untuk mobil ini. Pemiliknya lagi pergi. Kita cuma tetangganya, kalau kita gak mengadakan transaksi, ini jangan gak bisa dapat harga segini. Harga luar biasa, tawaran luar biasa. Bapa'aha zalika rajul, maka orang tersebut, si tetangga tadi, menjualkan mobil tadi tanpa sunnah taukilin, tanpa ada taukil, perwakilan dari pemiliknya, tanpa punya izin. Nah, ini adalah tasarruf fuduli, tidak diizinkan oleh syariat, bukan pula karena tuntutan kebutuhan, akan tapi karena ghibta, ini merasa sebagai keberuntungan dan maslahat untuk pemilik barang. Maka apakah kita katakan sahnya jual beli ini karena ini adalah maslahat untuk pemilik barang, atau kita katakan jual beli tidak sah karena penjualnya ternyata bukanlah orang yang memiliki barang dan tidak pula diizinkan oleh syariat? Dan di sini bahaya perkataan an-nazim, pembuat nazam, menunjukkan bahwa jual beli semacam ini tidak sah, wahada wal madhab, dan ini adalah madhab resmi Hanabila. Akan tetapi pendapat yang benar, jika ternyata pemilik mengizinkan, maka jual beli tadi adalah nafidhan wa sahihan, telah sah dan sah. Hal itu dikarenakan dilarangnya seseorang untuk menjual barang yang tidak dia miliki, ini adalah lihakin malik, dalam rangka untuk melindungi hak pemilik barang. Jika ternyata dia mengizinkan, berarti dia telah menggugurkan haknya. Baru pemadan boleh jadi ya dulu ala hadza, dalil atas hal ini adalah kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat fitri, lalu datanglah setan mengambil gandum zakat. Ternyata Abu Hurairah memberi gandum kepada si setan tanpa izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, itu tidak mempermasalahkannya. Wa inna idzin, maka berdasarkan itu Maka jenis yang ketiga ini, baik fuduli jenis ketiga ini, qadala alaihi, dalilnya adalah asar dengan qiyas. Qadala alaihi an-nazar fi ta'lil, dan dalilnya adalah petelaahan dengan dengan alasan logika. Bahkan saya katakan terdapat dalil tegas menunjukkan bolehnya transaksi fuduli jenis yang ketiga. Ketika ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Nabi untuk memberi seekor kambing, Nabi kasih uang 1 dinar, tolong ke pasar belikan seekor kambing. Maka dia ke pasar, ternyata 1 dinar tadi dapat 2 kambing. Dia diminta 1 kambing, 2 kambing ini kan semuanya milik Nabi, karena 2 kambing ini buah dari 1 dinar, yaitu uangnya Nabi. Dia dapat 2 kambing. Kemudian dia punya ide, kambing yang 1 dia jual di pasar lagi, dan ternyata dapat pembeli yang mau membeli. Berarti kan 2 kambing ini setengah dinar, satunya kan setengah dinar. Satu kambing dijual lagi, ternyata ada yang beli dengan harga 1 dinar. Maka ini dia jual kambing yang satu ini, transaksinya tasarruf fuduli tanpa izin Nabi. Baik fuduli, ya kan? Paham? Ini kan baik fuduli, kambing yang dijual itu kan baik fuduli. Maka akhirnya sahabat ini pulang menghadap Nabi dengan membawa 1 dinar sebagaimana Nabi tadi ngasih uang 1 dinar plus 1 kambing diminta Nabi juga ada. Nah, di situ ada tegas menunjukkan ketika Nabi, ketika sahabat ini sampai ke rumahnya Nabi, Nabi tidak mempermasalahkan. Baik, Nabi ini uang 1 dinarnya tak pulangkan, namun kambing pesanannya ini sudah jadi, sudah ketemu, sudah dapat. Jadi kita mempermasalahkan. Kayak di sini sudah dalil tegas menunjukkan bolehnya tasarruf fuduli jenis ketiga. Wa hal yadkhul, apakah termasuk fi hadza dalam hal ini akad nikah? Bagaimana dengan pengertian anna rajulan kana ya'lam, anna rajulan bahasa seseorang kana ya'lam, dia mengetahui, dia punya kawan, dia mengetahui bahasanya kawannya yatlubu imra'atan, mencari seorang istri, seorang perempuan yang ingin dia nikahi. Wa annahu yakhtibu minan nasi, dan dia telah melamar pada banyak wali. Bacalah sama asaksin, maka orang ini, maka kita duduk bersama seseorang. Wa khotoba minhu, dan melamar dari seseorang itu ibnatahu, anak laki-lakinya. Lihada rajul, namun melamar bukan untuk diri si pelamar, namun untuk kawannya yang sedang cari-cari istri untuk dinikahi. Bakal, dan si wali mengatakan, tidaklah mengapa aku menikahkan putrimu, putriku iyahu dengan laki-laki itu. Bakal, maka kita khawatir yang paling balik wali, si wali ini berubah pikiran, wayarjik, dan meralat an wa'adihi, janjinya. Maka kita katakan, idan jika demikian kita adakan akad sekarang juga, maka dia mengadakan akad dan semua syarat akad lengkap. Kemudian orang yang melamar alima bidzalika, mengetahui hal itu, wa ajazal aqda, dan dia membolehkan akad. Sahkah akad nikah semacam ini? Jadi misalnya perdana sedang dalam perkara cari istri, contohnya Iman tahu kalau perdana itu naksir perempuan itu, itu belum saya ingin selama itu Iman duduk-duduk dengan bapak si perempuan yang diinginkan perdana, ngobrol gimana itu perdana, wah itu mau anaknya bagus gini-gini cakep macam-macam, apa Allah akhirnya si bapak perempuan tersebut mengatakan ya itu cocok itu untuk jadi anak menantuku. Oh iya benar pak, iya dan kalau gitu kita akan nikah sekarang aja, saya jadi wakilnya perdana, kata Hilman. Saya jadi wakil, wakilnya perdana. Akhirnya masyarakat akan nikah dipenuhi. Nah Hilman itu dinikahkan sebagai atas nama wakilnya perdana. Setelah itu barulah perdana diberitahu, kamu udah nikah loh. Setelah saya wakili, kamu dapat itu loh anaknya pak itu yang kemarin kamu bicarakan, katanya wah senang naksir. Oke, diterima. Oh ya enggak apa-apa, kebetulan cocok saya. Nah, sah kak akad nikah semacam, padahal tidak ada taukil, tidak ada taukil dari pengantin lelaki sesungguhnya kepada si orang ini. Sahkah hal ini? Fahal yasihu amla, sah apakah tidak? Maka kami katakan kalau berdasarkan perkataan Tobat Nawab tidak sah, karena laisalahu, tidak ada pada orang tersebut wilayah kekuasaan, tidak pula perwakilan. Wal qalu as-sahih, akan tetap pendapat yang benar yang dirasikan oleh semuslimin, akad nikah semacam ini sah jika si lelaki sesungguhnya yang dinikahkan itu mengizinkan dan membolehkannya. Di anna dzalika aqdun ka ghairihi, karena ini adalah akad ka ghairi minal uqud, sebagaimana akad-akad yang lain. Bahkan umpama boleh jadi yakunu hadzal ladzi yatlubu imra'atan, perdana yang sedang cari istri ini malah boleh jadi memberikan kepada kawannya Hilman itu jaizah hadiah. Wah alhamdulillah ini dapat anaknya, ini tak kasih aja nih. Wajadalahu imra'atan biduni kulfatin wa biduni masyaqqatin, karena dia telah menjadi jadi sebab dia mendapatkan seorang perempuan tanpa perlu kesulitan dan tanpa perlu repot-repot. Falqaidah tu idzan, maka kaidahnya idzan jika demikian adalah semua akad, baik itu akad tabarruat, akad sosial ataupun akad muawadat, akad profit oriented ataupun akad tawsiqat, tawsiqat semacam jaminan atau akad nikah dan yang lainnya, labudarlah dilakukan oleh pemilik akad, dan dikecualikan dari hal ini adalah tasarruf uduri. Maka tasarruf uduri hukumnya sah, yang pertama jika karena kondisi darurat, yang kedua diizinkan syariat, kemudian yang ketiga ternyata man uqidalahu si orang tersebut ternyata mengizinkan, maka ini sah alal qawli sahih, menurut pendapat yang paling kuat. Kemudian buat Nazar mengatakan wa kullu di wilayatin kal maliki, dan semua orang yang punya kekuasaan itu bagikan atau sebagaimana orang yang memiliki akal. Inilah faedah kedua yang ada dalam bait di atas. Semua orang yang memiliki kekuasaan bil wad'i au bi syar'i fa inna kal malik. Maka kekuasaan itu ada dua macam, kekuasaan bil wad'i dan kekuasaan dengan syariat. Fa'inam kal malik, maka dia adalah bagikan si pemilik. Artinya akadnya nafidun sah. Dalil kaidah ini adalah sabda Nabi SAW masalah pernikahan. Fa'idah sebajaru, jika para wali itu bertengkar, Sultan waliu mala waliyalahu, maka penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak punya wali. Kata Ahmad Daud sendiri. Dan demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wala tu'tu subaha amwalakum, janganlah kalian berikan kepada subaha anak yatim yang masih kecil amwalakum, harta kalian, maksudnya hartanya yatim yang dipegang oleh kalian. Dan karena harta itu satu hal yang penting, Allah katakan allati ja'alam daulakum qiyamah, yang Allah telah jadikan untuk kalian harta itu Allah jadikan qiyamah sebagai penegak jalannya kehidupan. Wal awliya, dan wali, orang yang memiliki kekuasaan, memiliki wilayah, memiliki kekuasaan, itu ada tiga macam. Yang pertama adalah orang yang memiliki kekuasaan berdasarkan syariat, akan tetapi dan kekuasaannya itu bersifat umum. Kekuasaannya adalah kekuasaan publik. Ini adalah orang yang memiliki kekuasaan dalam ranah publik, ranah publik. Al-Hakim contohnya sebagaimana kepala negara, atau yakni Al-Qadhi, seorang Qadhi. Maka seorang Qadhi punya wilayah ammah, dia punya kekuasaan bersifat publik yang ditetapkan oleh syariat. Berdasarkan sabda Nabi SAW tentang pernikahan, jika para wali seorang perempuan itu bertengkar, maka penguasa adalah wali untuk perempuan yang tidak punya wali. Wa datasarufuhu sahihun, maka orang ini yaitu qadhi, maka apa yang dia lakukan itu sah, karena dia memiliki kekuasaan yang itu memang benar-benar menjadi miliknya berdasarkan dalil syariat. Kemudian yang kedua adalah seorang wali yang memiliki kekuasaan berdasarkan syariat, namun kekuasaannya adalah khasah, kekuasaan yang terbatas. Tidak publik, namun kekuasaannya bersifat domestik, bersifat umum. Kalau wali yang kusar, bagaimana wali untuk orang yang kusar memiliki keterbatasan mental, keterbatasan pikiran, idiot atau misalnya, maka dia idiot ini nggak boleh megang harta, namun dia punya harta, dia punya warisan, dapat warisan, maka dia punya harta, maka namun dia tidak boleh megang harta, maka harta yang apa dia dipegang oleh mungkin misalnya kakaknya. Wal wali yatim, dan wali untuk harta anak yatim. Alladzi yajibu alaihi, wajib atas orang ini, yatasarraf fi malil yatim, membelanjakan dan mengatur harta anak yatim dengan yang terbaik. Berdasarkan firman Allah, janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Kemudian jenis yang ketiga adalah orang yang wali orang yang memiliki kekuasaan berdasarkan izin si pemilik. Nah, ini yang disebut wilayah bil wad'i. Jadi wilayah ada syar'i dan ada wilayah bil wad'i. Ini wilayah bil wad'i. Orang menjadi wali memiliki kekuasaan karena izin si pemilik. Ini juga ada tiga macam. Pertama adalah al-wakil, orang yang menjadi perwakilan, orang yang mewakili. Pengertiannya adalah man azidalahu adalah orang yang mendapatkan izin untuk membeli barang atau menjual barang atau melakukan transaksi. Kita tarot untuk mengadakan transaksi, dan izin ini diberikan fil hayati pada saat si pemilik barang itu dalam kondisi seger waras, hidup seger waras. Contohnya adalah hadis yang tadi kita ceritakan, bagaimana Nabi SAW mewakilkan Urwah bin Ja'ad radhiyallahu anhu untuk membelikan untuk Nabi kambing binatang korban untuk Nabi dengan uang 1 dinar. Lalu dia membeli dengan 1 dinar tersebut sate ini. Ternyata 1 dinar tadi di pasar dapat 2 ekor kambing. Lalu dia punya ide untuk menjual salah satu kambingnya. Bisa dia jual di dinar dengan harga 1 dinar. Maka dia kembali menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa uang kambing 1 ekor dan uang 1 dinar. Maka komentar Nabi apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, Allahumma barik lahu fi bai'ihi. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk Urwah dalam transaksi jual belinya. Diriwayatkan oleh Bukhari. Maka karena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, tidaklah Urwah ini menjual satu barang illa robbaha, kecuali beruntung, meskipun dia jualan debu sekalipun. Artinya ya bukan debu benar-benar dijual ya. Dia mau punya ide, dia menjadi seorang yang sangat kreatif dalam masalah jual beli. Ya, lihat apa itu, wah ini bisa dijual. Nah, itu mesti untung. Ketika dia punya ide, wah ini bisa dijual. Dijual dia mesti untung. Apapun. Bidakwatin Nabi dengan sebab doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fauna tasarufun, maka di sini Urwah ini mengadakan transaksi akan transaksi dengan izin Nabi. Tapi ingat, yang atas izin Nabi adalah uang 1 dinar beli kambing. Adapun dia jual 1 kambing lagi hingga dapat uang 1 dinar, maka ini tasarruf fuduli. Kemudian yang ketiga adalah an-nadhir, atau yang kedua adalah al-wasi, orang yang mendapatkan wasiat. Itulah orang yang mendapatkan izin untuk melakukan tasarruf ba'dal mauti, setelah matinya orang yang memberikan izin. Jika orang tidak meninggal dunia, ya, maka dia berkata kepada kakaknya atau kepada kawan dekatnya, saya titip anak saya, tolong dirawat, dan itu hartanya tolong dipegang baik, mudah-mudahan harta yang ada tersebut bisa untuk kebutuhan anakku. Maka ini namanya al-wasi. Dan yang ketiga adalah an-nadhir, yaitu nadhir wakaf, pengelola wakaf, orang yang dititipi oleh pemilik barang yang memakafkan barangnya, tolong ini dirawat, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nadhir ini bentuknya macam-macam, boleh jadi misalnya ketua takmir jika itu pengecis, ketua takmir tersebut sepertinya nadhir, atau seorang ustaz, seorang kiai, jika itu sebuah pesantren, sebuah tanah untuk pesantren. Wa man adina lahu bitasarruf fil awqat, itulah orang yang mendapatkan izin untuk mengatur-atur harta wakaf. Bagaimana dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu ketika mewakafkan jatahnya dari ghanimah dari peperangan Khaybar dengan musyawarah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talihi Hafsatu, yang mengurusi harta wakaf di Khaybar adalah Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'asyat, anakku sendiri. Ma'asyat selama Hafsah hidup, Wa man ba'da, dan setelah Hafsah meninggal, maka dzawu ra'yi min ahliha, maka orang-orang yang berakal cerdas, cerdik pandai, min ahliha dari keluarganya, dari keluarga Umar. Kalau kita Umar mewakafkan jatahnya di Khaibar, itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Adapun kisah bahasanya Umar menetapkan Hafsah sebagai nabi wakaf, maka itu diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dikatakan oleh Abu Dawud. Contoh wakil, Anda berkata kepada seseorang, wahai fulan, aku wakilkan Anda untuk membelikan aku barang ini duitnya. Maka ini namanya wakil. Contoh wasi, ada seorang berwasiat dengan seperti hartanya di amalil birri untuk amal-amal kebaikan, wa yaj'alu tasarruf, dan dia tetapkan bahasanya yang mengatur sepertiga itu diberikan pada siapa saja adalah fulan bin fulan. Maka orang ini yang diberi kewenangan untuk mengatur disebut wasi, karena dia mendapatkan izin untuk mengatur barang ba'dal maut, setelah matinya si mayit. Ketika orang tidak meninggal dunia, disebut wasiat, saya sepertiga hartaku itu untuk kepentingan sosial. Kepentingan sosial itu yang mana? Banyak kepentingan sosial. Ya pokoknya terserah si A, dialah yang punya kewenangan untuk diberikan ke kegiatan sosial yang mana saja sepertiga itu. Jadi si A ini jadi wasi. Bihada, maka ini harus kita ketahui tasamo selalu tolerannya sebagian penulis yang menulis wasiat. Anda jumpai penulis ini mengatakan fulan berwasiat bikada wakada, berwasiat dengan hartanya yang ini yang itu, tanah sebelah ini, dan wakilnya adalah fulan. Ini keliru. Ini adalah bentuk mempermudah-mudah. Karena harusnya bukan wal wakil fulan, namun wal wasi fulan. Dan orang yang diberi mandat adalah fulan. Jika ada yang bertanya apakah ada perbedaan antara wakil dengan wasi, maka jawabannya na'am, betul. Perbedaannya insan seseorang idza wukila, jika dia diberi menjadi wakil, famata al-muwakil, ternyata yang mewakilkan meninggal, infasakot al-wakalah, maka secara otomatis batalah transaksi mewakilkan. Kamalau kala lisaksin, ada seseorang berkata kepada kawannya, kuserahkan kepadamu untuk menjualkan rumah ini, dan ternyata si pemilik rumah yang mewakilkan itu meninggal dunia sebelum orang tadi berhasil menjualkan rumah. Maka secara otomatis akad wakalah, akad perwakilan itu sudah bubar, infasakot, rusak, telah berakhir dengan sendirinya. Kenapa? Karena kepemilikan rumah sekarang sudah berpindah, bukan lagi milik sang bapak, namun ahli warisnya. Dan ahli waris boleh jadi tidaklah ridho dengan pihak dan wakil, dengan orang ini kalau dijadikan sebagai wakil. Kita mau ini dijual, nanti kita bagi sebagai harta warisan, tapi jangan sama dia, sama yang itu saja. Lakin wasi, akan tapi wasiat, ketika orang berwasiat berkata aku wasiatkan pada fulan bin fulan untuk melakukan ini dan itu, maka akad wasiat tidaklah batal dengan kematian. Bahkan satu yang dimaklumi bahasanya al-wasi, orang yang mendapatkan wasiat dia tidak boleh melakukan tasarruf kecuali setelah matinya orang yang memberi wasiat. Nah, kalau dalam wasiat malah orang yang diberi wasiat itu boleh melakukan ini, melakukan tindakan ini dan itu setelah si pemberi wasiat meninggal sebelum itu, maka dia tidak boleh melakukan tindakan. Contoh nadhir adalah ayakul al-qa'il, ada orang yang mengatakan aku wakafkan barang ini untuk para penuntut ilmu. Penadhir dan nadhirnya adalah fulan. Waktu istilah al-fuqaha, para ulama telah membuat istilah tersendiri untuk orang ini dinamai dengan nadhir meskipun statusnya sebagaimana wakil. Faida tasarrafa an-nadhiru tasarrufan ma'dunan fihi min qibali malik aw min qibali syari' fa huwa kal malik. Maka jika seorang nadhir wakaf itu melakukan transaksi yang diizinkan oleh pemilik asli atau oleh syariat, maka dia bagikan pemilik asli. Wali ulam dada diketahui bahasa perkataan kami, bahasanya orang yang punya kewenangan untuk mengatur barang wakaf disebut nadhir. Yang bagi atafatun wajib diperhatikan, dicermati, karena wajib untuk digarisbawahi, karena kami melihat banyak dari teman-teman kita, saudara kita sama kaum muslimin yang menuliskan al-awqaf, menuliskan apa sertifikat wakaf, mengatakan ini adalah wakaf, pewakafan benda ini dan ini, sedangkan wakilnya adalah fulan. Maka kalimat ini meskipun benar secara umum, akan tapi yang lebih utama dan lebih baik ayu abar menggunakan ungkapan yang dipakai oleh para ahli fikih dan salafus saleh, itu jangan wakilnya adalah fulan, namun nadhirnya adalah fulan bin fulan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi ini.